السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin Rabu pagi, dan kita masih membahas al-usulus sittah, dan saat ini kita akan melanjutkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan al-aslu rabi, prinsip yang keempat, yaitu perbedaan antara ahlul ilmi dengan orang yang dianggap berilmu padahal aslinya dia tidak berilmu. Penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin adalah mengenai keutamaan ilmu. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 52. Ilmu merupakan warisan para nabi. Sudah itu. Berarti sekarang ke 53. Bahwa salah satu di antara keutamaan ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahalanya kekal. Meskipun orangnya sudah meninggal, namun dia tetap mendapatkan pahala. Kita baca mulai halaman 53, poin yang ketiga. Poin yang kedua belum? Oh, baik. Berarti kita mulai dari halaman 52. Keutamaan ilmu. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ilmu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di akhirat nanti selain di dunia. Di akhirat, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu sekian derajat sesuai dengan apa yang telah mereka tunaikan di dunia, berupa berdakwah menyeru ke jalan Allah serta mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Sedangkan di dunia ini, Allah mengangkat mereka di hadapan para hambanya juga sesuai dengan apa yang mereka tunaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, ilmu merupakan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau, sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya berarti telah mengambil jatah yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Darimi. Baik. Kita akan membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ada banyak sekali ayat yang menyebutkan itu. Di antaranya firman Allah di surat Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian ayat yang lain yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah di surat Al-An'am dan surat Yusuf. Al-An'am 83 dan Yusuf 76. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalimat yang sama. Narfa'u darajatin man nasha'. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man nasha'. Zaid bin Aslam mengatakan, maksudnya adalah mengangkat derajat dengan ilmu. Zaid bin Aslam, salah satu ulama tabi'in, menyampaikan bahwa yang dimaksud Allah mengangkat derajat sebagian yang dia kehendaki, maksudnya adalah Allah mengangkat derajatnya dengan ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini ada dua. Yang pertama adalah ilmu hujjah, yaitu dalil syariat. Yang kedua adalah ilmu pemerintahan, ilmu politik. Sehingga dengan itu dia bisa memiliki posisi di masyarakat. Dari mana kok ada kesimpulan dua ini? Di surat Al-An'am ayat 83, Allah berfirman, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Itulah hujjah yang aku berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya, sehingga kaumnya kalah dalam debat. Narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat siapa saja yang kami kehendaki beberapa derajat. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam dikasih oleh Allah hujjah ketika beliau berdebat dengan kaumnya dalam masalah apakah berhala ini berhak untuk disembah ataukah tidak. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam membuat permisalan dengan apa? Dengan keberadaan matahari, bulan, bintang. Ketika mereka semuanya ternyata tenggelam, tidak kelihatan. Matahari ketika malam tidak kelihatan. Bulan ketika siang tidak kelihatan. Demikian pula bintang. Maka Ibrahim mengatakan, Tuhan kok hilang? Tuhan kok hilang? Dan kami gimana nanti minta permohonan kepada Tuhan sementara dia menghilang? Akhirnya mereka nggak bisa bantah. Karena, kita ceritakan sedikit di sini ya, kesyirikan kaum Ibrahim, itu objeknya adalah benda langit. Sehingga ada benda, ada dewa, apa misalnya, dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang A, dewa bintang B. Ya. Mirip seperti kesyirikan orang yang digambarkan di film-film itu, Babilonia. Ada dewa, ada bintang yang mirip sapi nanti, dewa sapi. Ada bintang yang mirip Scorpio, dewa Scorpio. Ada bintang apa nanti disebut bintang dewa Zeus. Ada bintang apa nanti disebut dewa apa? Dewa Hena. Termasuk Hercules. Itu yang disebutkan di TV ya. Baik. Jadi menurut mereka bahwa bintang-bintang itu ditunggui oleh orang soleh. Dan mereka menganggap itulah yang akan menyelamatkan kehidupannya. Kemudian dibuatkan patung sebagai visualisasi. Ada yang paling besar dan ada kecil-kecil di kanan kirinya. Sehingga yang disembah bukan batunya, tapi ini adalah mewakili orang-orang soleh yang arwahnya berada di atas langit. Ada yang jadi matahari, ada yang jadi bulan, ada yang jadi bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan perdebatan itu di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ. Demikianlah aku tampakkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan agar dia menjadi orang yang yakin. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. Ada di surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. Ketika malam telah gelap, رَأَى كَوْكَبًا. Beliau melihat bintang. قَالَ هَذَا رَبِّي. Lalu beliau mengumpamakan, andaikan saya seperti kalian yang menyembah bintang, maka saya akan mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, lu kok hilang? La uhibbul afilin, saya enggak suka dengan benda yang hilang kok dijadikan sebagai Tuhan. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat bulan yang terang saat purnama, beliau mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala, ketika bulan itu tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ibrahim mengatakan, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menjadi orang yang sesat. Ini tidak mungkin jadi Tuhan, ilah. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari terang benderang, dia mengatakan, ini adalah Rabbku, ini yang paling besar. Falamma afalat, ketika matahari itu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, aku berlepas diri terhadap perbuatan kesyirikan yang kalian kerjakan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sebaliknya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dengan condong terhadap tauhid, dan aku bukan orang yang musyrik. Wa hajahu qaumu, kemudian dibalas oleh kaumnya. Kaumnya bantah. Qala atuhajuni fillah. Lalu Ibrahim bantah. Apakah kalian mau mendebatku tentang Allah? Waqad hadani. Padahal dia telah memberikan petunjuk kepadaku. Waqad hadani wala akhafu ma tusyriku nabi. Dan aku tidak takut terhadap perbuatan atau makhluk yang kalian sekutukan itu. Illa ayyasha'a rabbi syai'a. Kecuali takdir yang Allah kehendaki. Sampai akhirnya di surat di ayat 83 Allah mengatakan wa tilka hujjatuna, ketika kaumnya sudah enggak bisa bantah, kalah debat dengan Ibrahim, Allah katakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah yang aku berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya. Narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Sehingga yang menang debat, dia derajatnya lebih tinggi. Yang menang debat, dia derajatnya lebih tinggi. Meskipun secara status sosial bisa jadi dia derajatnya lebih rendah. Misalnya, debat antara orang miskin dengan pejabat. Ketika debat, pejabatnya kalah. Nggak bisa balas, nggak bisa jawab. Maka, dari sisi menang debatnya, dia masuk dalam ayat narfa'u darajatin man nasya. Ini menang debat. Meskipun dari sisi status sosial ini pejabat, tetap tinggi. Sudah? Nah, untuk mengimbangi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, salah satu di antara penyebab orang itu tinggi adalah punya status sosial. Allah ceritakan tentang Yusuf. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah tipu muslihat yang aku berikan kepada Yusuf. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Narfa'u darajatin man nasha. Yusuf alaihi salatu wassalam. Blue screen, tak kuat. Blue screen. OBS berat. Wes kres. Nah. Kita lanjutkan. Nah, biarkan. Kita lanjutkan. Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat ini. di Majmu' Fatawa di bab tentang tafsir, dan beliau menyampaikan penjelasan dua inilah yang menjadi senjata manusia sehingga dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Pertama adalah ilmu dalam masalah hujjah, sehingga siapa yang lebih mendekati kebenaran dan punya hujjah, maka dia menang ketika debat. Yang kedua, ilmu dalam berpolitik, sehingga dengan itu dia punya kekuasaan. Dan ketika dia punya kekuasaan, maka apabila dia melawan kezaliman, dia kuat dengan kekuasaannya. Dan itu Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah mau membunuh Yusuf, mereka pernah mau membantai Yusuf, sekarang menjadi orang-orang yang sangat hutang budi kepada Yusuf, tunduk kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Lalu Syekhul Islam menyimpulkan, jika dua ini tergabung dalam sebuah negara, maka negara itu akan terjaga dari potensi munculnya orang yang membawa penyimpangan, membawa kesesatan, disebabkan adanya ulama yang mereka selalu menang debat dalam membela kebenaran. Dan yang kedua, potensi munculnya orang-orang zalim yang mau bertindak jahat kepada orang lain, disebabkan karena orang itu punya ilmu dalam masalah politik sehingga dia punya kekuasaan. Karena itu, jika kita tidak bisa mengambil yang kedua, kita tidak bisa meraih, kita tidak terlibat dalam kancah, tidak memiliki peran apapun di dunia kenegaraan, kita hanya rakyat jelata misalnya, tapi jangan sampai kita ketinggalan untuk jenis ilmu yang pertama. Narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Jika kita tidak bisa hebat dari sisi yang pertama, enggak punya kekuasaan, enggak punya ilmu dalam arti tidak punya kekuasaan dalam masalah politik, minimal kita kuasai ilmu yang pertama, yaitu ilmu hujjah, yang dengan itu kita bisa mempertahankan kebenaran yang kita miliki ketika ada syubhat yang masuk dan debat yang masuk. Baik, meskipun tujuan kita belajar bukan dalam rangka untuk berdebat, tapi itulah tameng yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika mau manusia mau mempertahankan ideologi yang dia miliki. Kita lanjutkan. Ilmu adalah warisan para nabi, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang mendulang warisan para nabi. Selanjutnya, nomor 3. Yang ketiga, sesuatu yang masih tetap tersisa, yaitu yang kekal setelah kematian seseorang adalah ilmu. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih." Jika seseorang hamba meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali yang berasal dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis yang cukup ma'ruf, yang berbicara tentang 3 amal hamba yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebenarnya amal yang diabadikan oleh Allah itu cukup banyak. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan ada 10. Di antaranya adalah membuat parit, membuat sumur, kemudian nanam pohon, dan seterusnya. Kemudian, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Kenapa anak soleh? Karena dia rajin mendoakan orang tuanya. Meskipun anak nakal juga mendoakan orang tuanya. Mendoakan enggak anak nakal? Mendoakan, tapi kurang rajin. Ya. Lebih rajin anak soleh. Maka Nabi SAW menyebutkan, awwaladin soleh yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu ada dua penjelasan. Yang pertama, karena anak soleh lebih rajin mendoakan. Yang kedua, doa anak soleh lebih mustajab dibandingkan anak nakal. Begini ya, ada seorang anak tukang mendem, mau limo dilakoni, madat, apa, minum, medok, mana, apa, main, satu lagi apa? Maling, masya Allah ya. Moh limo dilakoni. Sehingga dia banyak melakukan kegiatan kriminal, maksiat. Tapi dia ingat orang tuanya. Mungkin gak dia berdoa kepada orang tuanya? Mungkin. Dia berdoa mohon kepada Allah agar orang tuanya diampuni, orang tuanya disayangi. Mungkin. Dengan fitrah yang dia miliki. Cuman setumpuk maksiat yang dia miliki, bisa jadi menjadi penghalang dosanya, menjadi penghalang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya, kenapa disebut anak soleh? Pertama, karena anak soleh lebih rajin mendoakan orang tua dibandingkan anak nakal. Yang kedua, anak soleh lebih mustajab dibandingkan anak nakal. Baik. Kemudian, para ulama menyebutkan, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu ulama madzhab Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Ini jika yang bentuknya fisik. Sedangkan yang bukan wakaf, yang habis pakai, habis dikonsumsi, dia tidak masuk dalam kategori sedekah jariyah, tapi sedekah biasa. Sehingga sedekah itu ada sedekah yang jariyah, dan sebaliknya, berarti ada sedekah yang non-jariyah. Non-jariyah. Sedekah yang jariyah adalah sedekah yang bentuknya wakaf. Sedangkan yang non-jariyah, ini sedekah biasa. Yang habis pakai. Sedekah makanan, sedekah apalagi minuman, atau yang dia habis pakai. Semuanya berpahala, cuman yang bertahan lebih lama di bagian sedekah wakaf. Karena dia lebih abadi. Baik. Selanjutnya, tentang sedekah jariyah, termasuk di antara yang pahalanya terus mengalir adalah sedekah ilmu. Sedekah ilmu, berarti ini non-fisik. Sehingga ketika orang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, lalu apa yang ilmu yang dia terima itu bermanfaat bagi kehidupannya, baik dunia maupun akhiratnya, maka dia mendapatkan atau dia telah mendapatkan sedekah ilmu. Dan orang yang ngajari, berarti dia telah memberikan sedekah jariyah berupa ilmu. Baik. Karena itulah, para ulama mengatakan, tiga amal yang tidak terputus di atas, ulama memiliki semuanya. Pertama, sedekah jariyah dan ilmu, termasuk sedekah ilmu termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oke, ini sesuai teks hadis. Tidak perlu ditakwil. Yang ketiga, anak soleh. anak soleh yang mendoakan ortu. Maka murid soleh yang mendoakan ortu. Yang dimaksud ortu di sini adalah guru. Murid soleh yang mendoakan gurunya. Sehingga tiga ini dimiliki oleh para ulama. Baik. Maka kalau ingin memiliki tiga ini, ya, para jamaah, jadilah penerusnya ulama. Ya, sesuai dengan tingkatannya. Sehingga ketika belajar, berharap semoga nanti bisa mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Yang keempat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendorong seseorang untuk iri terhadap suatu nikmat kecuali iri kepada dua jenis nikmat. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, orang kaya yang menjadikan kekayaannya untuk berkhidmat kepada Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha." Tidak ada sikap iri kecuali terhadap dua golongan. Iri terhadap seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Azza wa Jal, lalu ia memanfaatkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang dianugerahi hikmah, yaitu ilmu oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam Islam, iri hukumnya terlarang. Apapun objeknya. Baik yang jadi sasaran iri itu orang kaya, pejabat, ulama, maupun yang lainnya. Karena iri itu berarti menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terima dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya seperti ini. Allah membagi kepada para hamba. Allah membagi kepada para hamba sesuai yang dia kehendaki, yang itu bermanfaat bagi hamba. Ada yang dikasih ilmu, ada yang dikasih amal, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih jabatan, dan aneka kelebihan-kelebihan yang lainnya, yang itu bermanfaat bagi manusia. Termasuk juga ilmu dunia. Dikasih kepandaian dan keterampilan dalam masalah tertentu, itu bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal coba misalnya, kita membuat daftar kelebihan manusia. Satu, ilmu agama. Dua, ilmu dunia. Tiga, kekayaan. Kan belum tentu ya berilmu dengan kaya sama atau beda? Beda. Pinter, IPK-nya bagus, kere ada nggak? Banyak. Sehingga masalah ilmu dunia dengan kekayaan dua hal yang berbeda. Kemudian tiga, kelebihan fisik. Empat, harta. Tadi sudah. Kelima dan enam dan seterusnya. Sudah? Ini semuanya adalah kelebihan-kelebihan yang dikasihkan oleh Allah kepada hamba. Ada yang dikasih dua, ada yang dikasih tiga. Ada yang cuma dikasih satu. Ada yang nggak dikasih sama sekali, ada nggak? Hah? Ada. Wes kere, goblok, siapa lagi? Melarat. Wah. Terus, fisiknya juga nggak bagus, misalnya. Mungkin ada. Tapi itu hanya sebagian kecil. Dan kita disyariatkan untuk membantu orang yang memiliki banyak kekurangan seperti ini. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk hasad. baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat. Loh, katanya tadi hasad dalam masalah akhirat boleh. Baik, jadi begini. Menginginkan nikmat yang diberikan, yang dimiliki oleh orang lain. Ada dua. Pertama, menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dalam bentuk berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Hukumnya dilarang. Baik nikmat dunia maupun akhirat, maupun agama. Karena orang Yahudi itu iri kepada kaum muslimin. Iri dengan apa? Iri dengan nikmat agama. Kenapa yang ditunjuk jadi nabi kok Muhammad? Yang bukan berketurunan Yahudi. Yang bukan berasal dari keturunan Yahudi. Akhirnya karena mereka iri, mereka enggak terima. Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahli al-kitab," banyak di antara ahli kitab, "law yaruddunakum," yang mereka berharap kalau kalian itu murtad, "min ba'di imanikum," setelah kalian beriman. Kufaron. Karena mereka mengingkari kebenaran yang kalian ikuti, hasadan, dan disebabkan karena hasad, "min indi anfusihim," yang muncul dalam diri mereka, "min ba'di ma tabayyana lahumul haq," setelah jelas bagi mereka adanya kebenaran. Setelah jelas bagi mereka, kalau yang datang sekarang ini adalah nabi terakhir. Lalu mereka iri. Padahal itu iri dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Iri dalam masalah agama. Sehingga mereka iri dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dia ditunjuk dari non-Yahudi? Padahal kita sudah lama menantikan kehadiran Nabi terakhir itu dan berharap dari kalangan Yahudi. Di posisi mereka iri inilah, mereka mengingkari dan mereka berharap Muslim-Muslim itu semuanya murtad. Ya. Makanya mereka lebih bahagia dan bangga ketika melihat ada seorang muslim yang murtad dibandingkan melihat ada seorang muslim yang terbunuh disebabkan karena perang. Mereka lebih sedih. Atau mereka lebih bahagia ketika melihat muslim yang murtad. Karena rasa hasad yang ada dalam dirinya. Nah, yang bentuk seperti ini hukumnya dilarang karena dia hasad. Inilah yang dimaksud dengan hasad. Baik. Yang kedua, berharap nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu dia miliki. Berharap memiliki nikmat itu. Tanpa diiringi, tanpa diiringi harapan agar nikmat itu hilang dari pemilik awal. Ini yang disebut dengan ghibtah. Dan untuk jenis yang kedua ini, baik dalam urusan dunia maupun agama, dua-duanya diperbolehkan. Ya. Yang kedua ini disebut apa? Ghibtah. Dan ghibtah itu tidak dilarang baik dalam urusan dunia maupun agama. Jika ada kasus kayak gini, kita melihat ada anak yang hafid Quran, rajin puasa Senin Kemis. Kemudian muncul dalam diri kita harapan, moga-moga hafalannya hilang. Moga nanti kalau besar dia jadi orang sesat. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Itu hasad. Itu hasad. Loh, ini kan dalam masalah agama. Nah, hasad dalam masalah agama dilarang. Meskipun dalam masalah agama maupun dunia. Tapi kalau berharap, semoga saya bisa hafal seperti dia, saya bisa rajin ibadah seperti dia. Namanya apa itu? Ghibtah. Dan ini diperbolehkan. Ghibtah untuk urusan dunia boleh enggak? Boleh. Misalnya gimana, Pak? Ada orang yang kaya, misalnya. Terus kita punya harapan semoga bisa kaya seperti dia. Hukumnya apa? Boleh. Nah, ghibtah untuk urusan dunia. Ghibtah dalam urusan dunia itu tergantung niat. Jika niatnya hanya untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah. Misalnya apa? Ya, misalnya tadi. Dia berharap punya kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ya, hanya sebatas itu saja yang dia inginkan. Maka dia berharap untuk memiliki dunia, dan hukum asal memiliki dunia itu mubah. Jika niatnya untuk kebaikan, maka nilainya berpahala. Dan itulah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi. Orang yang dikasih oleh Allah harta, lalu dihabiskan harta itu untuk kebenaran. Misalnya orang yang punya harta dan rajin infak, rajin sedekah, bisa bantu dakwah, sehingga mendukung kegiatan sosial keagamaan, lalu kita berharap bisa memiliki seperti itu. Maka harapan itu berpahala. Sebaliknya, jika niatnya untuk kejahatan, maka orangnya berdosa. Misalnya ada orang yang melihat orang lain, wah uripe kok enak, duite oke. Ya. Bisa mampir kemana-mana. Ya. Kemudian mau ngapa-ngapain bisa mendem iso. Ya. Apalagi misalnya, pokoknya aneka maksiat bisa dia lakukan, dia bisa judi, duite rantek-entek. Terus ada orang yang pingin seperti itu. Maka hanya sebatas punya keinginan itu, dia terhitung berdosa. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, innamad dunya li arba'i nafarin, dunia itu hanya ada milik 4 orang. Salah satunya kata Nabi SAW, warajulun lam yu'tihi malan wala ilma. Orang yang enggak dikasih ilmu dan yang enggak dikasih harta. Lalu dia berangan-angan. Andaikan saya bisa seperti fulan yang dia punya harta sehingga dia bisa plesir kemana-mana, ngerenteng cewek, gonta-ganti sepeda. Masuk enggak itu? Wah, dia bisa main judi, bisa masuk ke diskotik ini, bisa main kasino, bebas dia. Andaikan saya bisa seperti dia, wah nanti saya tak buka diskotik di samping rumah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huma fil wizri sawa. Orang ini dengan orang tadi yang sudah mewujudkan perbuatan maksiat dengan hartanya, dosanya sama. Dosanya sama. Dan keajaiban jamaah. Ahlul haqqi, orang yang terbiasa dengan kebaikan dan kebenaran, melihat orang kaya ahli maksiat, dia enggak iri. Bagi dia santai saja. Enggak iri. Sebaliknya, ahli maksiat, tapi dia miskin, melihat ada orang kaya yang ahli ibadah, dia enggak iri. Wallahu a'lam. Rata-rata seperti itu ya. Misalnya dia kerjanya sebagai yang nuang minuman keras itu namanya apa? Bartender. Bartender itu yang ngocok-ngocok itu, yang buat. Pokoknya dia hanya Kalau di diskotik itu paling rendah lah derajatnya. Tukang saji, dia cuma nganter-nganter tukang saji. Ya sehari cuma dapat 50.000. Tapi di suasana seperti itu. Orang ini kalau lihat Pak Haji yang rajin ibadah, rajin sedekah, bagi dia santai saja. Dia nggak ada keinginan. Tapi kalau lihat tamunya yang kaya, kemudian dia punya banyak kemewahan, wah, dia pingin seperti itu. Sehingga kebaikan kumpul dengan kebaikan, kejahatan juga kumpul dengan kejahatan. Baik. Termasuk kaumnya Qarun. Seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya layta lana mislama utiya Qarun, innahu ladhu hadzin adzim. Andaikan saya memiliki harta sebagaimana dikasihkan oleh Qarun, innahu ladhu hadzin adzim, sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Ya. Ketika Qarun ditenggelamkan, dia baru merasa, wah, ternyata andaikan dulu saya seperti Qarun, mungkin ikut ditenggelamkan. Sehingga dalam masalah gipto untuk urusan dunia tergantung dari niat. Lihat ada orang pakai sepeda, misalnya, wah sepedanya bagus, kapan saya punya kayak gitu? Itu tergantung apa? Niat. Kalau dia niat punya sepeda seperti itu, mau dikasihkan ke yayasan, insya Allah berpahala. Tapi buat apa yayasan? Ya. Atau lihat ada orang punya mobil bagus, terus dia berharap bisa pingin seperti itu. Tanpa ada keinginan agar mobil pemiliknya itu kehilangan mobil tadi. Tanpa ada keinginan nikmat itu hilang dari pemiliknya, boleh. Tapi kembali kepada niatnya. Niat kamu pingin punya mobil itu apa? Antara mubah, berpahala, dan dosa. Tergantung dari niat. Wallahu a'lam. Nah, itulah gipto yang dimaksud dalam hadis ini. Tidak ada hasad, maksudnya adalah tidak ada gipto. Tidak ada sikap iri, yaitu tidak ada apa tadi? Gipto. Kecuali terhadap dua golongan. Pertama, yang dikasih kelebihan harta. Lalu dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Yang kedua, yang dikasih kelebihan ilmu. Dan dia tunaikan ilmunya dan dia ajarkan. Baik, selanjutnya. Yang kelima, ilmu merupakan cahaya yang menyinari hamba sehingga ia mengenal bagaimana ia beribadah kepada Rabb-nya dan bagaimana ia bermuamalah dengan sesama. Sehingga perjalanan hidupnya dalam hal tersebut berada di atas ilmu dan pengetahuan. Insya Allah cukup jelas ya, bahwasanya ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan menerangi tukang maksiat. Dan nasihat Imam Malik kepada gurunya Imam Syafi'i, kepada muridnya Imam Syafi'i, ketika melihat muridnya itu cerdas, maka Imam Malik mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya di hatimu, fala tudfiha bil maksiat. Maka jangan sampai kau padamkan dengan maksiat. Selanjutnya, yang keenam, orang yang berilmu adalah cahaya yang darinya umat manusia mendapat petunjuk mengenai urusan agama dan dunia mereka. Tentu saja kebanyakan di antara kita tidak asing dengan kisah lelaki dari kalangan Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Lantas ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ia masih bisa bertaubat? Namun sepertinya ahli ibadah itu memandang bahwa urusannya terlalu besar sehingga ia pun menjawab tidak. Lelaki tersebut akhirnya membunuh sehingga lengkap sudah membunuh 100 jiwa. Kemudian ia pun pergi mendatangi seorang berilmu dan menanyakan kepadanya. Orang berilmu itu menyatakan bahwa ia mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan taubat. Kemudian orang berilmu itu menunjukkan kepadanya suatu negeri yang penduduknya adalah orang-orang soleh dan memerintahkan agar ia keluar menuju negeri tersebut. Oleh karena itu, ia pun pergi menuju negeri tersebut, namun ternyata di tengah perjalanannya, kematian menjemputnya. Kisah ini sangat populer. Perhatikanlah perbedaan antara orang berilmu dan orang bodoh. Tayyib. Perlu dibaca fotonya yang panjang? Kita baca ya. Kita baca kisah selengkapnya. Kisah selengkapnya adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Selanjutnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada zaman sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Lantas ia menanyakan mengenai orang yang paling berilmu di muka bumi. Ia pun kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib. Lantas ia pun segera mendatanginya. Ia katakan kepada rahib itu bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Apakah ia masih bisa bertobat? Rahib itu menjawab, tidak. Akhirnya ia pun membunuh rahib tersebut, sehingga lengkap ia telah membunuh 100 jiwa. Kemudian ia kembali menanyakan perihal orang paling berilmu di muka bumi. Ditunjukkanlah kepadanya seseorang yang berilmu. Ia katakan kepada orang yang berilmu tersebut bahwa dirinya telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertobat? Orang berilmu itu menjawab, ya, siapa yang dapat menghalangi antara dirimu dengan taubat? Pergilah menuju negeri Anu. Karena di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Baik. Apa kira-kira bahaya orang yang tidak berilmu? Yang disebutkan dalam hadis ini. Dia membahayakan dirinya sendiri. Gara-gara salah fatwa, dia dibunuh. Makanya, salah satu di antara bahaya orang yang bodoh, kemudian dia bicara masalah agama, bisa jadi itu membahayakan dirinya sendiri. Salah satu di antara pelajarannya adalah dalam hadis ini. Gara-gara dia salah fatwa, dia menjadi penggenap 100, yang ke-100, nyawa yang ke-100. Karena itulah, berhati-hati dalam menyampaikan fatwa, dan tidak boleh berfatwa tanpa ilmu, karena dampak buruknya bisa menimpa diri sendiri. Belum lagi juga menimpa orang lain. Selanjutnya. Akhirnya, ia pun berangkat menuju negeri yang ditunjukkan tersebut. Namun ketika baru menempuh separuh jalan, ternyata kematian menjemputnya. Oleh karena itu, berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat berkata, ia datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Sementara malaikat adab berkata, ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Lalu datanglah seorang malaikat lain yang menjelma dalam bentuk manusia. Mereka pun setuju menjadikannya sebagai penengah atau hakim. Ia berkata, silakan kalian ukur jarak antara dua negeri, kemana yang lebih dekat. Maka kesitulah orang ini dikategorikan. Akhirnya, mereka mengukur jarak tersebut dan ternyata mereka mendapati bahwa jarak dari orang tersebut lebih dekat ke negeri yang ia tuju, yaitu negeri tempat orang-orang soleh. Akhirnya orang tersebut diambil oleh malaikat rahmat. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa lingkungan itu mempengaruhi akhlak seseorang. Dan orang alim tadi, memberikan fatwa berdasarkan apa? Pertimbangan lingkungan. Kamu berada di daerah yang banyak orang jahat. Maka ketika dia menyampaikan, masih ada peluang tobat bagimu, tidak kemudian dibiarkan gitu saja. Pokoknya silakan. Yang penting kamu tobat, insya Allah diterima. Pun buatan saya bingung. Nah, kayak gitu. Tapi pakai apa? Syarat. Untuk membuktikan kebenaran tobat. Dan itulah cara orang yang berilmu. Sehingga menghadapi orang yang tukang maksiat, ketika dia ingin taubat, orang yang berilmu akan menyampaikan fatwa tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak sebagaimana orang jahil yang tadi disebutkan di hadis, dia menyampaikan gak ada taubat bagimu, akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Atau disampaikan seperti orang liberal, yang terlalu permisif, gak apa-apa, yang penting sholawat 10 kali. Baca istighfar, sholawat, beres. Allah dosa mu hilang. Santai aja, urip ini gak usah berat. Sehingga dia membuat kesan agama itu gampang diremehkan. Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Tidak sebagaimana orang pertama dan tidak sebagaimana orang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia akan menyampaikan, ada peluang tobat. Tapi ada syaratnya. Kenapa pakai syarat? Inilah sisi pendidikannya. Agar membuktikan betul nggak orang ini serius tobat. Makanya kalau kita menjumpai ada orang yang bersalah, bisa jadi jangan kemudian langsung dimaafkan. Ya, saya maafkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sebutkan ya, misalnya. Pokok no pit sih. Beliin sepeda. Ada syaratnya. Dan syarat itu berisi edukasi untuk membuktikan keseriusan dia dalam bertobat. Gimana Pak Ustadz, saya pengen hijrah. Ya, sebenarnya semua orang punya peluang untuk bertobat. Tapi yang harus Bapak lakukan, satu, Bapak harus resign dari pekerjaan itu. Dua, harta yang Bapak dapatkan setelah Bapak tahu kalau itu haram, harus disisihkan. Kasihkan ke fakir miskin. Ada bagian-bagian yang membuat dia memiliki tantangan. Ini dilanjutkan ataukah tidak? Dan itulah bukti apakah dia serius bertobat atau tidak. Karena itu si alim tadi, beliau hanya minta syarat. Ada peluang untuk bertobat, tapi kamu harus meninggalkan kampung halamanmu dan pindah ke kampung sebelah. Akhirnya, dia sudah keluar dari kampung halamannya dan menuju kampung sebelah. Baik, di sini ada satu pelajaran ya. Bedakan antara taubat dengan konsekuensi taubat. Alim tadi memfatwakan apa? Taubat tidak ada penghalang. Kamu masih bisa taubat. Gak ada yang menghalangimu untuk bertobat. Itu haknya Allah. Sehingga selama dia masih sehat, nyawa belum ditenggorokan, matahari tidak terbit dari barat, matahari belum terbit dari barat, maka manusia punya kesempatan untuk taubat. Yang kedua, menjalankan konsekuensi taubat. Menjalankan konsekuensi taubat. Baik. Orang ini sudah bertobat atau belum? Pembunuh tadi sudah bertobat atau belum? Masih membunuh. Sudah bertobat atau belum? Sudah bertobat. Buktinya apa? Dia mengakui kesalahannya dan menyampaikan keinginannya untuk bertobat. Lalu si alim ngasih konsekuensi. Tidak ada penghalang bagimu untuk tobat, tapi ada konsekuensinya. Kamu harus pindah dari kampung halamanmu menuju kampung sebelah. Baik. Lalu dia sudah menjalankan konsekuensinya, tapi belum sempurna. Sudah berusaha dijalankan, tapi belum sempurna. Mati di jalan. Tobatnya diterima atau tidak? Allah menerima tobatnya. Terjadilah rebutan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini mau dikasih azab atau mau dikasih rahmat? Akhirnya setelah mereka debat, Allah utus salah satu malaikat. Dan itu semuanya sesuai kehendak Allah. Karena malaikat tidak akan melakukan kegiatan apapun tanpa izin dari Allah. Tanpa ada perintah. Sehingga Allah perintahkan malaikat rahmat untuk turun. Allah perintahkan malaikat azab turun. Akhirnya mereka rebutan. Kemudian Allah perintahkan satu malaikat lagi untuk jadi hakim. Dan siapa yang lebih berilmu, sehingga malaikat juga ada tingkatan ilmunya. Makanya ada malaikat yang lebih mulia dibandingkan malaikat yang lain. Yang paling mulia siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Karena beliau sebagai pembawa wahyu yang disampaikan dari Allah kepada para rasul. Malaikat ini sebagai hakim atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, lalu dia memutuskan. Coba kalian ukur, dia lebih dekat ke negeri mana? Negeri asal atau negeri tujuan? Disebutkan dalam riwayat yang barangkali Bapak Ibu juga sering mendengarnya ya. Dalam riwayat yang lain, coba di lanjutan hadis dibaca. Dalam riwayat lain yang sahih disebutkan, ternyata orang tersebut lebih dekat jaraknya menuju negeri yang baik hanya selisih sejengkal. Akhirnya ia dimasukkan ke penduduknya orang-orang soleh. Dalam riwayat lain yang juga sahih disebutkan, lalu Allah mewahyukan, yaitu memerintahkan kepada negeri tempat orang-orang jahat itu agar menjauh, dan kepada negeri tempat orang-orang soleh itu agar mendekat. Lalu diperintahkan, ukurlah beda jarak antara keduanya. Ternyata mereka mendapati bahwa jarak lelaki tersebut lebih dekat satu jengkal menuju negeri tempat orang-orang soleh itu. Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Dalam riwayat lain, maka ia menjauh dengan dadanya dari negeri jahat itu menuju atau mendekat ke negeri yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Allah perintahkan bumi untuk bergeser. Ketika itu gimana Pak prosesnya? Wallahu a'lam. Tidak ada penelitian yang membuktikan secara sains. Itu negeri mana, coba aslinya kayak gimana, gesernya, apakah terjadi likuifaksi? Nanti jadi patahan-patahan. Intinya, disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, dia itu sebenarnya baru keluar dari daerah, dari kampung halamannya yang jahat. Di perjalanan, secara realnya sebenarnya lebih dekat ke kampung yang jahat. Tapi Allah perintahkan kampung jahat ini menjauh, kampung yang baik mendekat. Ketika diukur, selisihnya cuma sejengkal. Selisihnya ya. Bukan dia dekat dengan kampung yang baik, tinggal sejengkal, bukan. Tapi setelah diukur, misalnya kampung yang dekat, yang baik, 1 kilo. Kampung yang jahat, 1 kilo plus sejengkal. Selisihnya cuma sejengkal. Akhirnya dia dimasukkan ke kampung yang baik. Tayyib. Sehingga yang jadi pelajaran bagi kita adalah Allah menerima taubatnya meskipun dia ketika menjalankan konsekuensi taubat itu belum sempurna. Masih dalam proses, lalu ketika dia gagal, enggak selesai, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Sehingga di sini perlu kita bedakan antara taubat dengan konsekuensi taubat. Ada seorang karyawan bank. Dia taubat. Maka dia harus menjalankan konsekuensinya. Konsekuensi taubatnya apa? Satu, resign misalnya ya. Dua, membersihkan gaji. Tiga, apalagi? Tiganya apa? Demo bank, nggak ada ya? Anggaplah dua ini. Lalu dia sudah mengajukan resign. Saya sudah ajukan resign. Tapi belum diterima. Diajukan lagi, belum diterima. Tapi dia sudah mengajukan. Sampai akhirnya, ketika mendekati mau diterima, mati misalnya. Apakah dia membawa dosa riba? Wallahu ta'ala alam, dia sudah bertaubat dan sudah berusaha menjalankan konsekuensi taubat, tapi gagal. Sehingga insya Allah dalam hal ini, taubatnya diterima. Insya Allah taubatnya diterima. Baik. Sehingga perlu kita bedakan antara taubat dengan konsekuensi taubat. Dalilnya adalah hadis tadi. Orang itu sedang dalam usaha menjalankan konsekuensi taubat, tapi dia mati di tengah jalan sebelum sempurna. Wallahu a'lam. Baik, kita baca kesimpulan yang. Jika hal itu telah jelas bagimu, seharusnya engkau mengetahui siapa para ulama itu. Mereka adalah Ar-Robaniyun yang mendidik manusia di atas syariat Rob mereka, sehingga kaum Robaniyun itu memiliki keistimewaan dan berbeda dari orang-orang yang hanya menyerupai mereka, padahal hakikatnya bukan bagian dari mereka. hanya menyerupai mereka secara penampilan lahiriah, perkataan dan perbuatan. Akan tetapi, sungguh bukan bagian dari mereka dalam memberikan nasihat kepada masyarakat serta menghendaki kebenaran. Yang mereka pilih adalah mencampurkan kebatilan dengan kebenaran serta membentuknya berbagai ungkapan penuh hiasan. Ibaratnya, orang-orang yang kehausan menyangka sebagai air, namun ketika mendatanginya tidak ada apa-apa, yaitu fata morgana. Bahkan sebenarnya adalah bid'ah dan kesesatan. Namun sebagian orang menyangka bahwa itu ilmu dan pemahaman. Sedangkan selainnya tidak ada yang menyebutnya kecuali seorang zindik atau orang gila. Nah, sehingga dari sisi penampilan sama. Nganggo sorban, pakai udeng-udeng. Terus apa? Kemana-mana tasbihnya muter. Dari sisi penampilan sama. Tampil di mimbar, membaca ayat Al-Quran, berusaha menafsirkan. Kadang dia bawa buku, menyampaikan keterangan, tapi ternyata dia menyebarkan kesesatan. Dan itu hal yang ma'ruf di masyarakat kita. Tapi mereka disebut tokoh, mereka disebut ulama, sementara murid-muridnya didoktrin, pokoknya kalau enggak ngaji kepada saya, atau yang sekelompok dengan saya, yang semadhab dengan saya, maka dia sesat. Atau kemudian menyudutkan tokoh-tokoh yang lain. Baik. Selanjutnya. Inilah makna dari perkataan pengarang rahimahullah. Sepertinya beliau memberikan isyarat kepada para pimpinan ahlu bid'ah, yang mereka itu mencela ahlu sunnah, dengan sesuatu yang mereka itu berlepas diri darinya. Mencela ahlus sunnah dengan sifat-sifat, padahal ahlus sunnah enggak pernah punya sifat seperti itu. Dengan sesuatu yang ahlus sunnah berlepas diri darinya. Menyebut ahlus sunnah misalnya, mereka itu anti dengan ziarah kubur. Melarang ziarah kubur. Mereka itu anti dengan sholawat. Melarang orang untuk sholawat. Melarang orang untuk banyak zikir. Melarang orang untuk apa lagi? Mencintai Nabi SAW. Jadi, yang disudutkan itu bukan kalimat sisi kesamaan. Atau kalimat yang sisi penyimpangan. Mereka tidak mengatakan, mereka ini orang yang melarang bid'ah. Oh, tidak. Ya, karena semua orang tahu bid'ah itu dilarang. Mereka ini orang yang melarang syirik. Berarti kamu senang syirik. Karena dia tahu syirik itu dilarang. Tapi diarahkan ke perbuatan yang mereka itu berlepas diri darinya. Mereka melarang ziarah kubur. Melarang sholawatan. Melarang dikiran. Padahal siapa yang melarang? Selanjutnya. Tujuannya adalah menghalangi manusia mengambil ilmu dari mereka. Ini warisan orang-orang sebelum mereka. Mereka suka mendustakan para rasul. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawa saubih bal hum qaumun taghun." Demikianlah. Tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyihir atau seorang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 52-53. Baik, kenapa? Coba kita perhatikan kalimat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, sebagian menyebut beliau tukang sihir. Sebagian menyebut beliau orang gila. Ketika Nabi Isa berdakwah, sebagian menyebut beliau tukang sihir, ada juga yang menyebut beliau orang gila. Ketika Musa berdakwah juga sama seperti itu. Nuh juga sama seperti itu. Ibrahim juga sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih komentar, kok seragam semuanya? Umatnya Nabi Muhammad seperti ini, umatnya Nabi Nuh kayak gini, Nabi Musa kayak gini, Ibrahim juga kayak gini, juga seperti ini. Atau wasaubi, kok semuanya sama? Apakah mereka pernah rapat bareng? Kemudian nanti buat kesepakatan, nanti kalau ada Nabi, sebut mereka tukang sihir atau orang gila. Atau wasaubi. Apakah mereka pernah rapat? Ataukah mereka pernah membuat kesepakatan? Sehingga antara umatnya Nabi Nuh ketemu dengan umatnya Nabi Musa, ketemu dengan umatnya Nabi Hud, dengan Nabi Soleh, ketemu rapat. Terus membuat apa? Kesepakatan, kata sepakat ya. Satu istilah sepakat. Nanti kalau ada Nabi, kasih nama orang gila atau tukang sihir. Atau wasawli. Balhum qaumun tahun. Dan mereka adalah umat yang melampaui batas. Sehingga mereka punya kesamaan akidah meskipun beda zaman, bahkan beda tempat. Yang satu di daerah sana, yang di daerah sini. Ternyata kalimatnya sama. Karena bersumber dari akidah yang sama, yaitu akidah mengingkari kebenaran. Keseragaman itu juga bisa kita jumpai dalam situasi yang lain. Ketika Ahlussunnah di sana dikatakan Wahabi. Ahlussunnah di sini dikatakan Wahabi. Ahlussunnah di sini juga dikatakan Wahabi. Atawa Saubi. Atawa Saubi. Mereka apa pernah membuat kesepakatan untuk itu? Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Yang pertama, saat ini banyak ulama negara-negara Arab yang memerintahkan atau mengajak untuk memboikot produk-produk Prancis. Saya bekerja untuk perusahaan Prancis. Sedang saya sendiri tidak diterima, saya sendiri tidak terima Nabi saya diolok-olok, dinistakan. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Wallahu a'lam. Anda tanya kepada Ustaz yang lebih senior, yang lebih berilmu, agar mendapatkan saran yang lebih baik dalam masalah ini. Saya enggak tahu ilmu yang lebih tepat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Saya sudah resign dari salah satu bank syariah setelah mengetahui sistem yang terjadi di bank syariah. Sampai sekarang, saya selalu teringat dan takut dengan transaksi yang pernah saya lakukan terdahulu dengan nasabah-nasabah saya. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Lalu apakah nasabah saya diampuni karena ketidaktahuannya terhadap hal ini? Baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa setiap taubat ada konsekuensi taubat. Dan konsekuensi taubat itu berbeda-beda tergantung jenis dosanya. Salah satu di antara konsekuensi taubat adalah menjelaskan kesesatan yang pernah disebarkan kepada korbannya. Sehingga misalnya ada salah satu karyawan bank yang dengan sebab promosi yang dia sampaikan, marketing yang dia, pemasaran yang dia upayakan, dia berhasil menggait beberapa orang. Ini syariah, syariah. Nah, gitu ya. Pokoknya jenengan tenang saja, kita sudah ada yang jamin. Menurut pengakuan si marketing ini. Akhirnya dia pun mau untuk menjadi nasabahnya. Maksud saya adalah nasabah debitur yang utang dari bank. Padahal itu aslinya adalah transaksi riba. Kemudian Anda taubat. Maka bagian dari konsekuensi taubat itu adalah berikan penjelasan kepada yang bersangkutan bahwa transaksi yang dulu pernah Anda sampaikan itu adalah transaksi riba. Selanjutnya apakah dia mau meninggalkan atau tidak itu urusan pribadinya. Karena salah satu di antara konsekuensi taubat menjelaskan kejahatan adalah tadi illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kecuali orang yang taubat berbuat baik dan menjelaskan wa bayyan, maksudnya adalah menjelaskan kesesatan yang pernah disampaikan. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, adakah tanda-tanda diterimanya taubat seseorang itu? Sebagaimana amal, kita tidak bisa mengetahui tanda fisik. Dalam arti tidak bisa memastikan. Meskipun kita bisa melihat dari sisi indikator. Ada indikasi kok kayaknya dia perubahannya drastis jadi bagus. Yang dulunya benci sekarang jadi seneng. Yang dulunya seneng sekarang jadi benci. Dulunya benci dengan kebenaran. Benci dengan masjid, nggak senang dengan kajian, sekarang jadi senang. Dulunya memusuhi, sekarang membela. Sebaliknya, dulunya senang. Senang maksiat, senang riba, senang-senang ini. Akhirnya sekarang dia musuhi. Dulu senang musik, wah sekarang gerah dia kalau melihat musik. Dengerin musik dia marah. Nah itu salah satu di antara indikator tobatnya diterima. Meskipun yang namanya amal hamba, siapapun tidak bisa memastikan. Sehingga kita hanya bisa berharap, semoga taubat dan amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, dulu di zaman sahabat, ada taubat yang diumumkan oleh Allah kalau taubatnya diterima. Siapa itu? Ya? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Allah subhanahu wa ta'ala umumkan dalam Al-Quran bahwa taubatnya Ka'ab diterima. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada orang lain, masyarakat, taubatnya Ka'ab diterima. Wow, senangnya luar biasa. Tapi itu di zaman wahyu. Kalau di zaman nggak ada wahyu, kita nggak tahu. Selain hanya melihat indikatornya saja. Wallahu'alam. Yang terakhir Ustaz, apakah selain ilmu syar'i termasuk di dalam ilmu yang sedang dibahas pada pagi hari ini? Nah, ada wa'ala salasati. Taubahnya Ka'ab ada di surat At-Taubah ayat 118 ya. Berikutnya tentang apakah ilmu syar'i? Apa ilmu selain ilmu syar'i juga dibahas dalam ilmu yang bermanfaat? Jawabannya, keterangan Imam Ibnu Utsaimin termasuk. Anda ngajari orang lain gimana cara beternak gupi. Nah, setelah itu dia sukses dalam usaha ternak gupi. Atau ngajari orang lain gimana sih cara beternak koi. Kemudian dia membuat restoran pepes koi. Misalnya. Terus lari, sukses dia. Atau dia diajari ilmu tertentu, terus itu menjadi sumber pendapatannya. Diajari gimana cara nukang, akhirnya dia bisa jadi tukang. Dan biasanya kan tukang kayak gitu ya. Tukang ngajari kuli kan. Sampai akhirnya kuli itu naik tingkatan. Setelah sekian tahun bekerja, naik tingkatan jadi tukang. Nanti kalau dia sudah jadi tukang, gajinya naik. Akhirnya dia independen. Nanti punya kuli lagi. Nah, seperti ini siapa yang ngajari, maka dia mendapatkan pahala terus mengalir selama orang ini memanfaatkan ilmu tersebut untuk bekerja. Sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.